babako Benwa mbuta menu mabola kanwa matuka muna Ah, ora dema mpasi kungei refrain. President Kaïsse Kimbomba na makala. Wakisa lukibana baso manza.